chat, beli SMS ilo, tunggu deseng balas. Mirip sibuk pasan ilo, kanti seng dah diganggu. Sedang udang ilo dipuken, beli seng jarumu. Sumpah uli aminu, ilo buka kene. Ranai yang beli ingu, keng-keng sujatine. Jadi beli kanti ngelakan, mane boya-boya. Ada tiada bintang tak beli di losing jasada. Mana anak yang orang resiko matunangan majohan. Kau gampang kena gagodan, bisa-bisa iragama palasan. Ya ni lo selingkuh, beli bisa ke selingkuh. Ya ni lo beli bisa kal mamitro. Ya ni lo sing satyo, beli masih sing kal satyo. Kang uang amon to, anep iraga sing jodoh. Sing angkat, beli SMS in lo, tong muda sing balas. Mirap sibuk pasan ilo, kanti sing dah diganggu. Sedang udang ilo, nipu ken beli sing jerungu. Mana anak keng orang, resiko matunangan majohan. Kau gampang kena gegodan, bisa-bisa iragama palasan. Ya ni lo selingkuh, beli bisa kal selingkuh. Ya ni lo mamitra, beli bisa kal mamitra. Ya ni lo sing satya, beli masih sing kal satya. Kang uang abon to, anggap iraga sing jodoh. Ya ni lo selingkuh, beli bisa kal selingkuh. Ya ni lo beli bisa kal mamitro. Ya ni lo sing satyo, beli masih sing kal satyo. Kang uang abon to, anggap iraga sing jodoh.